Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku, saya Ali Hidayat, ingin menyapa dan mendoakan semoga kita semua senantiasa disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin memohon maaf pada teman-teman semuanya, masyarakat, terkhusus juga teman-teman para ustaz, bahwa beberapa hari ini belum bisa untuk live ikut mengaji atau mengadakan ta'lim karena masih riset dengan teman-teman dan memproduksi hal-hal yang kiranya dibutuhkan secara real di masyarakat pada saat ini. Ya, alhamdulillah kita juga mencoba dengan teman-teman bersinergi meriset, dan riset ini tidak sembarangan, tentunya konsultasi pada pihak-pihak yang terkait. Ya, ini ada APD yang ini versi kedua yang dibuat oleh kawan-kawan hasil risetnya. Nah, ini nanti ada bagian penutup untuk di kepala ya teman-teman ya, rambut. Nah, ini seperti ini, nanti baru dipakai ini untuk bagian luar, baru menggunakan face shield ya. Nah, ini seperti ini nanti dengan menggunakan APD ya, insyaallah. Ini dikhususkan bagi nakes, tenaga kesehatan, yang mudah-mudahan dengan penggunaan ini bisa lebih maksimal ikhtiarnya dengan tentunya banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian sudah disalurkan ke rumah sakit umum daerah yang memang fokus untuk menangani COVID. Kemudian kita juga tentunya menyiapkan masker ya. Ini yang ini kita coba karena ini dikhususkan untuk nakes saja ya, supaya fokus penangannya lebih baik. Kita coba membuat yang versi kain supaya bisa dibagikan juga ke masyarakat. Nah, ini yang kain yang kemarin kita buat. Ada model yang kita khususkan juga untuk teman-teman di garda terdepan dari TNI, ya kita buatkan juga khusus. Nah, dari teman-teman Polri ya kita buatkan juga khusus. Nah, ini yang di Bekasi ya, mudah-mudahan nanti bisa supportkan dengan maksimal. Dan juga kemarin tabukin bilik disinfektan ya, yang tentunya biliknya yang kita buat, kalau cairannya dikembalikan ke tempat masing-masing yang kiranya tidak mengganggu kesehatan ya untuk penggunanya. Insyaallah kalau ini sudah selesai, barangkali besok kita bisa mulai ta'lim kembali. Dan tentunya bagaimana yang paling penting mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya hanya ingin menyampaikan saja bahwa kita sudah berikhtiar maksimal untuk ini semua. Kalau memang arus COVID-nya ya, arus coronanya, virusnya, dengan semua yang kita ikhtiarkan ini belum juga menampakkan hasil-hasil maksimal untuk bisa kita tangani. Nah, ini pertanda langsung dari Allah Subhanahu wa taala bahwa kita memang sudah harus mulai menuju kepada Allah, beri doa, ikhtiar dengan amal saleh, dan penuhi rumah-rumah kita dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang bertugas di masjid, makmurkan dengan kumandangkan adzannya, imam rawatibnya tetap menunaikannya. Dan dengan itu kita mohon kepada Allah, khususnya malam ini insyaallah, malam pertengahan Syaban, malam yang Allah mengampuni dosa-dosa kita, Allah menelaah amalan kita. Mari kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala secara menyeluruh, barangkali dan mungkin bisa dipastikan bahwa segala yang berbahaya untuk kita di kehidupan ini mungkin karena ulah tangan kita sendiri. Dan jalan sebaik-baiknya adalah memohon ampun kepada Allah, karena dengan tobat rahmat akan diturunkan dan menghapuskan segala kesulitan. Adi Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.